Dan di dalam hal inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Apabila engkau melihat orang-orang yang larut ya membicarakan ayat-ayat kami ini terhadap ahlul bidah, maka berpalinglah kalian dari mereka sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lainnya. Iya. Makanya dari prinsip ahli sunnah wal jamaah, mereka benci kepada ahlul bidah, dan para ulama telah menulis ya, tulisan-tulisan yang banyak menjelaskan tentang bahaya ahlul bidah. Kenapa? Sebab bahaya yang duduk kepada mereka itu bisa menyesatkan umat, memberikan syubhat, memberikan kerancuan dalam agama, bisa menyebabkan seseorang keluar dari jalan yang lurus, ya putur dari agama, bisa menyebabkan seseorang itu ya kurang ketakwaan kepada Allah, tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak ya orang yang duduk ya menganut bidah akan kurang pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab asal dia bidah, semuanya jauh dari agama. Karena itu para ulama melarang ya untuk duduk dengan ahlul bidah. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, wa alamatul bidah ala ahliha zahiratun badiyah. Sekarang beliau menjelaskan tentang tanda-tanda ahlul bidah. Yang tanda-tanda ahlul bidah itu sangat jelas dan terang. Ya, jelas dan nampak. Wa adharu ayatiha wa alamatiha. Ya, tanda-tandanya. Ya. Yang paling nampak syiddatu mu'adatihim li hamalati akhbari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah kerasnya permusuhan mereka terhadap para penyandang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ihtiqaruhum lahum. Ya. Dan penghinaan mereka terhadap para penyandang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tasmiyatihim iyyakum hasyawiyyah wa jahara wa zahiriyah musyabbiha. Dan mereka menamakan ahlul hadis sebagai hasyawiyyah, orang-orang yang mengurus perkara yang tidak berguna. Ya. Jahala, mereka namakan ahlul hadis sebagai orang yang jahil. Zahiriyah, orang yang mengambil zahirnya saja. Musyabbiha, dan namakan ahlul hadis sebagai orang yang melakukan tasybih. Ya. Ini penamaan-penamaan ahlul bidah. Mereka menamakan dengan ahli sunnah. Nah, jadi ciri ahli bidah, mereka benci permusuhannya kepada siapa? Ahli sunnah. Itu ciri mereka. Karena itu suatu hari disampaikan kepada Imam Ahmad bahwa Ibn Qutailah berkata tentang ahli hadith di Mekah berbicara dengan pembicaraan yang jelek. Maka Imam Ahmad berdiri ya, dari majelisnya. Dia sangat marah. Kemudian beliau berjalan sambil berkata, zindiq, zindiq. Ya. Orang ini adalah zindiq, munafik, munafik. So, kalimat zindiq itu artinya munafik di penggunaan dahulu. Baik. Kemudian kata beliau, i'tiqadan minkum fi akhbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annaha bi ma'zalin 'anil 'ilm wa anna al-'ilma ma yulqihi asy-syaitanu ilaihim min nata'iji 'uqulihim al-fasida wa wata'i sudurihim al-mudlima wa hawajis qulubihim al-khali 'an al-khair al-'atila wa hujajihim bi syubhatihim al-mahibati al-batila ulaika alladhina la'anahum Allah fa'asamahum wa 'ama basarahum wa may yuhinillahu fa ma lahu min mukrim inna Allaha yaf'alu ma yasha. Subhanallah. Ini pendalilan-pendalilan penulis ini dari kedetailan pendalilan menunjukkan apa tajamnya pemahaman beliau terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Iya. Kata beliau, iya. Mereka ahli bidah yang memusuhi ahli sunnah sebab mereka meyakini bahwa pada kabar-kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh dari ilmu. Dan mereka meyakini ahli bidah ini, mereka meyakini bahwa ilmu itu apa yang dilemparkan oleh syaitan. Ya, keyakinan ini muncul dari buah pemikiran mereka yang rusak dan waswas yang ada di dalam hati mereka, waswas yang penuh dengan kegelapan dan khawajis, bisikan-bisikan hati mereka yang lepas dari kebaikan, kosong dari kebaikan, bahkan ya sudah menganggur, sama sekali rusak, tidak bisa lagi dipakai menerima kebaikan. Ya, padahal hujjah-hujjah mereka, bahkan syubhat mereka itu adalah syubhat yang dahsyat batilah, ya, syubhat yang hancur dan batil. Ya, Allah berfirman, mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Maka mereka pun Allah membuat mereka tuli dan membuat hati-hati mereka buta. Dan Allah berfirman, siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada yang memuliakannya. Ini ahli bidah. Sebab orang yang berbuat bidah, Allah menghinakannya. Allah menghinakannya. Orang yang berbuat bidah, Allah apa? Menghinakannya. Allah menyatakan, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulah ulaika fil adallin. Orang-orang yang menghina, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka telah orang-orang yang dihinakan, direndahkan. Maka kalau dia sudah direndahkan oleh Allah, tidak ada lagi yang bisa memuliakannya. Inna Allahu yaf'alu ma yasha. Sungguhnya Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Kemudian kata beliau, Sami'tu al-Hakim Abu Abdullah al-Hafidh yaqulu, Sami'tu Abu Ali al-Hasan ibn Ali al-Hafidh yaqulu, Sami'tu Ja'far ibn Ahmad ibn Sinan al-Waqidi yaqulu, Sami'tu Ahmad ibn Sinan al-Qattan. Ini ucapan yang indah dari Ahmad bin Sinan al-Qattan rahimahullah ta'ala. Yaqulu laysa fid dunya muttabi'un illa wa huwa yubghidu ahla al-hadith. Sehingga tada ar-rajulu nufi'at halawatul hadith min qalbihi. Perhatikan ini. Kata beliau, tidak ada di dunia ini seorang ahli bidah kecuali dia pasti benci kepada ahli hadith. Iya. Karena itu, siapa seorang berbuat bidah, maka akan dihilangkan kelezatan hadith itu dari hatinya. Jadi nampak, bersejumlah orang yang dulunya, Masya Allah, ahli khair. Iya. Dulu di Yaman kita saksikan beberapa murid Syekh Mukbil, Masya Allah, ahli tahqiq tentang ilmu rawi, tentang hadith, luar biasa. Setelah menyimpang, ya, tergiur dengan dunia, hilang seluruh itu. Ya. Tidak nampak lagi. Ya. Kesibukan mereka, kecintaannya kepada ahli hadith, hilang darinya. Ya. Perhatikan. Ini dari bahaya apa? Dari bahaya bid'ah. Karena itu, dari siri ahli bid'ah, mereka pasti benci kepada ahli hadith. Ya, benci kepada orang yang mengikuti hadith Rasulullah. Benci kepada ahli sunnah. Itu ciri ahli bid'ah. Nah, ya, tapi jangan dikatakan ya, setiap orang yang benci langsung dihukumi ahli bid'ah. Itu belum tentu. Sebab di masa ini banyak manusia yang jahil, tidak paham. Ya. Mereka mengatakan, oh ini baru ini, tidak pernah ketemu. Ya. Mungkin aja dia tidak pernah ketemu, mungkin ayahnya tidak pernah ketemu. Nenek moyangnya bahkan mungkin belum pernah ketemu. Karena itu, di masa ini kata Syekh bin Bas rahimahullah, adalah masa yang seorang itu butuh lebih banyak lemah lembut kepada manusia. Kebanyakan manusia jahil, tidak memahami. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, Sami'atul Hakim yaqulu, Sami'atul Abal Husain, Muhammad ibn Ahmad al-Hanbali di Baghdad yaqulu, Sami'atul Muhammad ibn Ismail, Sami'atul Muhammad ibn Ismail al-Tirmidhiya yaqulu, Kuntu ana wa Ahmad ibn al-Hasan al-Tirmidhiya inda imam al-din Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbalin, faqala lahu Ahmad ibn al-Hasani, Ya Aba Abdullah, dakaru li ibn Abi Qutayla. Oh ini sebut, yang saya sebutkan tadi ya. Ya. Wahai Abu Abdullah, wadzaru li ibn Abi Qutaylah di Makkah ta ashab al hadith. Disebutkan kepada ibn Abi Qutaylah di Makkah para ashab al hadith. Nah, faqala ashab al hadith kaum su. Maka ibn Abi Qutaylah berkata, ashab al hadith adalah kaum yang su, yang jelek. Faqama Ahmad ibn Hanbal wa huwa yanfudu thawbahu. Berdirilah Imam Ahmad dan beliau membersihkan. Kalau orang berdiri kemudian dia kipaskan begini kainnya, ya bajunya. Sambil beliau ya mengipaskan bajunya, beliau berkata zindikun zindik, zindik, dia adalah zindik, zindik, zindik. Ya. Hatta dakhala baitahu, sampai beliau masuk ke rumahnya. Nah. Ya demikian ya. Bagaimana? Ya ahli bid'ah mereka pasti benci kepada ahli hadis. Kemudian kata beliau, wa sami'tu al-Hakim Aba Abdullah yaqulu, sami'tu Aba an-Nadhr Ahmad bin Sahal al-Faqih di Bukhara yaqulu, ya sami'tu Aba Nadhr ibn Sallam al-Faqih yaqulu, ليس شيء أسهل على أهل الإلتهاب ولا أبغض إليهم سلمي ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. كتب نافر بن سلام الفقيه في هذا السوات الذي برد terhadap أهل الإلحاد itu أهل البدع dan tidak ada sesuatu yang paling benci yang paling mereka benci melebihi mendengarkan hadis dan meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Karena itu dari dulu mereka kalau ditanya ahli hadis, ya haddatsana, apa yang kalian cuma haddatsana saja kerjanya sampai hari ini. Ya demikian para ulama ahli hadis dijelaskan. Sekulah ini syekh ini kerjanya cuma duduk di kursi haddatsana akhbarana, yang menceritakan kepada kami, mengabarkan kepada kami Rasulullah bersabda begini, saudara-saudara kita dibantai di Bosnia, dibantai di Palestina, tidak pernah bergerak. Ya. Itu dari penghinaan ahli bid'ah di masa ini. Nah, dan mereka tidak mengetahui bahwa para ulama ini mungkin punya jasa dalam memperbaiki kaum muslimin, dalam menolong kaum muslimin lebih baik daripada mereka yang sekedar berbicara ya, daripada sekedar berucap sesuatu yang tidak dia ketahui apa yang keluar dari lisannya tersebut. Kemudian kata beliau, Sami'atul Hakim yaqul, Sami'atul Syekh Abu Bakr Ahmad ibn Ishaq ibn Ayyub al-Faqih wa huwa yunadiru rajulan. Kata Al-Hakim, saya mendengar Abu Bakar Ahmad bin Ishaq Al-Faqih dan beliau mendebat seorang lelaki. Faqala Syekh Abu Bakar haddatsana fulan. Maka Syekh Abu Bakar berkata, haddatsana fulan. Maksudnya beliau bawakan riwayat. Faqala lakul rajul da'na min haddatsana ila mata haddatsana. Ya. Maka orang ini berkata, dia tinggalkan kami dari haddatsana. Sampai kapan kita haddatsana, haddatsana terus? Ya. Perhatikan ya, ahli bidah. Maka apa kata Syekh ini? فقال الشيخ له قم يا كافر فلا يحل لك أن تدخل دار هذا ba'da hadha abadan. Ya, anta dukhul dari ba'da hadha abadan. Maka Syekh berkata kepadanya, berdirilah kamu hai kafir. Mungkin di sini orang ini mengingkari hadis Nabi, bukan sekedar hadatsananya yang dia ingkari, tapi yang diingkari apa? Hadis Nabi. Mengingkari hadis Nabi hukumnya apa? Kafir. Mungkin ini yang diinginkan oleh apa Syekh di sini. Karena itu boleh katakan, berdirilah kamu hai kafir. Tidak halal kamu masuk ke rumahku ini selama-lamanya setelah hari ini. Iya. Summa taqata ilaina wa qala ma qultu li ahadin qat la tadkhulu لا تدخل دار هذا إلا هذا نعم ya. Nah kemudian beliau berkata, kemudian setelah itu Syekh marah kepada murid-muridnya, beliau berbalik, kemudian beliau berkata ya, saya pernah berkata kepada seorang dari tidakkah saya pernah berkata kepada seorang pun bahwa jangan masuk kepada rumah kecuali orang ini ya, maksudnya kenapa dia dibiarkan masuk ke sini ya. Kata beliau, semaitul Ustaz Abu Mansur Muhammad bin Abdullah Sinshar al-alim al-zahid yaqulu sami'tu Abu al-Qasim Ja'far bin Ahmad Ja'far ibn Ahmad al-Mukri al-Raziyah yaqulu qul ala Abdurrahman bin Abi Hatim al-Razi wa ana asma ya annahu qala sami'tu Abi yaqulu ana bihi al-imam fi baladihi Abu Hatim Muhammad bin Idris al-Hanbali yaqul. Sekarang beliau menghikayatkan ucapan Abu Hatim al-Razi. Dan ucapan Abu Hatim al-Razi ini ada di dalam usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah karyah al-Lalakai dan telah dicetak khusus dalam risalah i'tiqad al-imamain Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Abu Hatim berkata, yaqulu alamatu ahli bidah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Tanda ahli bidah adalah dia benci kepada ahli al-athar, benci kepada ahli hadis. Itu tanda ahli bidah. Ya. Kemudian kata beliau, ya. Wa alamatu az-zanadiqa tasmiyatuhum ahli al-athar hasyawiyatan. Yuridu bidzalika ibtal al-athar. Dan tanda-tanda orang zindiq, ini pengundang zindiq, munafik mana ya? Ya, munafik. Nah, dan di belakang ini, di masa kiri ini disebut dalam bahasa Arabnya dengan nama ilman. Ilman. Itu mana zindiq, munafik. Sama. Tanda orang munafik, tanda orang zindiq, mereka menamakan ahli hadis sebagai hasyawiyah. Pekerjaan tidak ada manfaatnya katanya. Ya, na'udzubillah. Mereka menghendaki, ingin menolak. Ya. Ingin menolak asar, menolak hadis-hadis Rasulullah. Walamatul Qadariyah tasmiyatuhum ahli sunnah mujbira. Tanda orang Qadariyah, mereka menamakan ahli sunnah sebagai apa? Jabriyah. Ya. Kebalikan Qadariyah apa? Jabriyah. Karena ahli sunnah menetapkan perbuatan hamba adalah makhluk, maka Qadariyah berkata kalian Jabriyah. Jelas? Ya. Ini tanda Qadariyah. Kata beliau, walamatul Jahmiyah tasmiyatuhum ahli sunnah musyabbiha. Tanda orang-orang Jahmiyah, mereka menamakan ahli sunnah sebagai apa? Musyabbiha. Saya sudah sebutkan ya, dalam asma sifat ada dua kelompok yang menyimpang. Al-Mu'attilah nama Al-Musyabbiha. Ya, Jahmiyah dari Al-Mu'attilah. Bahkan nenek moyangnya katanya Al-Mu'attilah. Ya, tanda Jahmiyah dia menamakan ahli sunnah Musyabbiha. Wa alamatur Rafidhah tasmiyatuhum ahli al-athar nabitatan wa nasibah. Ya, tanda Rafidhah mereka menamakan ahli al-hadar sebagai nabitah atau sebagai nasibah. Ya, nabita, nasibah, maruf ya. Mereka adalah kaum yang apa? Yang memberikan loyalitasnya kepada ahlul bait. Ya, sayangi, mereka adalah orang yang menanamkan kebencian kepada ahlul bait. Ya, itu nasibah. Jelas ya? Dan rafidhah seperti itu. Mereka mengatakan kalian benci kepada ahlul bait. Padahal ahli sunnah, mereka adalah orang yang paling cinta kepada ahlul bait. Dan rafidhah, mereka itu hakikatnya orang yang benci kepada ahlul bait. Hakikatnya. Karena itu kata Imam Syafi'i, rahimahullahu ta'ala, andai kata pemikiran Rafidah itu cinta kepada ahlul bait, maka hendaknya jin dan manusia mempersaksikan bahwa saya adalah seorang Rafidah. Iya. Sebab Imam Syafi'i benar-benar tahu bahwa orang-orang Syiah Rafidah itu tidak pernah cinta kepada ahlul bait. Kemudian kata beliau, "Qultu," saya berkata, "Wa kullu dhalika asabiyyah wa la yalhaqu ahla sunnah wa la yalhaqu أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. Semua itu adalah asabiyah, adalah fanatisme. Penamaan bukan pada tempatnya. Tidak ada nama yang mencacati ahli sunnah kecuali satu nama saja. Mereka adalah ashabul hadith. Qultu, yang ini selesai ya ucapan siapa? Abu Hatim selesai di situ tadi. Nukilan dari ucapan Abu Hatim. Sekarang Imam As-Sabuni melanjutkan. Saya berkata, أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة

Ya, mereka ini adalah satu kaum yang ta'assabuna li Yahya bin Yahya. Mereka adalah satu kaum yang apa? Ta'assub kepada Yahya bin Yahya. Faqulna lahu ya Abu Raja, ma Yahya bin Yahya? Ya, maka kami berkata kepadanya, wahai Abu Raja, siapa Yahya bin Yahya itu? Qala rajulun salih, imamul muslimin. Wa Ishaq bin Rahway imam, wa Ahmad bin Hanbal akbar mimman sammaituhum kullihim. Mimman sammaituhum kullihim. Ya. Kata beliau, beliau tanya siapa Yahya bin Yahya? Kata beliau, beliau adalah seorang yang salih, imam kaum muslimin. Ishaq bin Rahway juga imam kaum muslimin. Tapi Ahmad bin Hanbal, itu yang paling besarnya. Ya, di antara seluruh yang saya sebutkan. Kemudian kata beliau, wa al-haqtu biha'ulai alladina datarahum Qutaybah rahimahullah, anna man ahabbahum fahuwa sahibu sunnah min a'immatil hadith, alladina bihum yuktadun, wa bihadithin yuktadun, wa bin jumlatihim, ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يؤدون وباتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين. Kemudian kata apa? Kemudian kata imam ini kemungkinan di sini masih kelanjutan ucapan Ahmad bin Salamah. Iya. Yang kemungkinan di sini sudah ditambah oleh siapa? Oleh imam. Iya. Saya pastikan di sini ya, bahwa ini bermula dari sini kembali kepada ucapan siapa? As-Sabuni. As-Sabuni berkata, dan saya tambahkan ini ucapan As-Sabuni ya, sebab beliau sebutkan nanti di belakang Ibnu Khuzaimah. Dan Ibnu Khuzaimah itu lahir setelah Ahmad bin Salamah, datang setelah Ahmad bin Salamah. Jelaskan di sini ya. Jadi As-Sabuni berkata, dan saya ikutkan bersama siapa yang disebut oleh Qutaybah. Jadi Qutaybah sebut sejumlah imam, maka saya ikutkan lagi. Siapa yang cinta kepada mereka, maka dia adalah terhitung dari pengikut sunnah. Saya ikutkan dari a'immatul hadis, yang mereka ini adalah orang yang dijadikan panutan, petunjuknya, dijadikan sebagai hidayah. Dan orang yang mengikutinya, ya, golongannya, itu dihitung dari ahlul hadis. Dan mengikuti juga mereka dengan sungguh-sungguh, mereka juga dihitung sebagai ahlul hadis. Saya tambah lagi, jama'ah yang lain, kata beliau. Ada kelompok ulama yang lain. Di antara yang mereka, yang beliau sebutkan, kata beliau, minhum Muhammad ibn Idris al-Syafi al-Maqladi, atau al-Maqladi. الإمام المقدم السيد المؤظم العظيم المنة العظيم المنة على أهل الإسلام والسنة الموفق الملقن الملهم المسدد الذي أمر في دين الإسلام وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من النصر لهما والذب بأنهما ما لم يأمله أحد من علماء أصره ومن بعدهم. يعني شيء penulis beliau memulai dengan Imam Syafi'i, menunjukkan bahwa Imam Syafi'i ini punya kedudukan di hati beliau. Kata beliau, yang pertama adalah Imam Syafi'i. Beliau adalah imam yang dikedepankan, sayyid yang diagungkan, orang yang sangat besar jasanya kepada Islam, kepada penduduk Islam, dan kepada pengikut Islam dan pengikut sunnah. Orang yang mendapat taufik, orang yang mendapat talqin, maksudnya seakan-akan dia ini dibisikkan kebenarannya, apa yang benar. Iya. Al-mulhad, yang mendapatkan ilham. Al-musaddad, sadat itu artinya diluruskan langkahnya. Allah diamir fi dinillah, yang dia ini beramal dalam agama Allah dan sunnah Rasulullah, dari pertolongan terhadap agama dan sunnah, dan membelanya apa yang tidak dilakukan oleh seorang pun dari ulama di masanya, dan apa yang dia kerjakan oleh orang yang datang setelah mereka. Kata beliau, wa minhumul ladina kanu qabla syafi'i kasyid bin Jubair wa Zuhri wa Syabi wa Tamimi, dan di antara mereka ada yang sebelum Imam Syafi'i seperti Syed bin Jubair. Ini murid Ibn Abbas Az-Zuhri, ini dari kalangan tabi'in. Ya, walaupun dia dari Sigar At-Tabi'in. Was-Syabi, As-Syabi juga dari kalangan tabi'in, dan beliau terhitung dari tabi'in kibar atau pertengahan. Wat-Taini, demikian pula At-Taini, yaitu Sulaiman bin Tarhan At-Taini, beliau juga dari kalangan tabi'in. Kemudian setelahnya lagi, At-Taini turun lagi ke bapak setahannya, ya, Kalis bin Sa'ad, seperti Lais bin Sa'ad. Ini imam negeri Mesir. Wal-Auza'i, Wat-Tawri. Wal-Auza'i sudah disebut ya oleh Qutaybah. الثوري سفيان بن عيين الخلالي حماد بن سلمة حماد بن زيد يونس بن عبيد أيوب بن عون ونظرائهم إن سمعنا نما يا فنطلن أهل السنة para pemimpin atau para أئمة أهل السنة. ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون وعبد الرزاق وجرير بن عبد الحميد. إن سكلاهنا لجي دبوانا لجي طبقات سكلاهنا يزيد بن هارون عبد الرزاق جرير بن عبد الحميد. ومن ذات لجي علماء سكلاهنا. ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الدهلي، ini juga imam terkenal. Ini termasuk guru Imam Al-Bukhari. Wa Muhammad bin Ismail Al-Bukhari